ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di mana kita masih berada di bulan suci Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, dan berusaha untuk mendapatkan al-maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang mukmin adalah seorang yang bergembira ketika Allah Jalla wa ala memberikan kepadanya keutamaan, mengangkat derajatnya, menambah keimanannya. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dengan rahmat-Nya, maka dalam hal tersebut hendaklah mereka merasa gembira dan merasa bangga. Dan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari berbagai kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 20 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala tentang perbedaan-perbedaan antara Al-Malaikah dan Al-Jin, yang dengan itu jelas bagi kita bahwa Al-Jin bukanlah dari kalangan Al-Malaikah. Dan Al-Jin memiliki nama, bentuk, sifat, dan keadaan tersendiri yang berbeda dari keadaan para Malaikah. Sehingga barang siapa yang menganggap bahwa Jin dari kalangan para Malaikat, maka kata beliau sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian pada permasalahan yang berikutnya, beliau hendak menjelaskan bahwa bukan berarti dengan perbedaan-perbedaan yang demikian banyak antara malaikat dan jin, maka tidak ada persamaan sama sekali. Ada persamaan dari beberapa sisi yang di sini beliau akan menyebutkan. Di antara persamaan antara malaikat dan jin tersebut, beliau mengatakan zikru ma tashtariku fihi al-malaikatu wal jin, penyebutan tentang kesamaan antara malaikat dan jin. Tashtariku al-malaikatu wal jin fi umurin minha, terdapat kesamaan antara malaikat dan jin dalam beberapa perkara. Di antaranya, al-malaikatu wal jinnu ajsamun, malaikat dan jin sama-sama memiliki jasad, sama-sama berbentuk, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan pertama ketika beliau membantah pendapat sebahagian yang mengatakan bahwa jin itu tidak punya bentuk, tidak memiliki jasad. Dan ini pendapat yang batil, bertentangan dengan kitab Allah dan as-sunnah dan ijma' para ulama. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kama fi majmu'il fatawa, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu'il Fatawa jilid 10 halaman 399, wal malaikatu wasyayatinu ahya'un natiqun, malaikat demikian pula syaitan, mereka itu hidup dan mereka itu natiqun. Natiqun ada kemungkinan yang dimaksud mereka berbicara, mereka bisa berdialog. Dan terkadang dimaksud nafik, yakni yang berakal. Ya, sebagaimana yang diistilahkan oleh kaum mantik. Kalau mereka menyebutkan hayawan nafik, nafik maksudnya yang berakal, yaitu manusia. Yaitu manusia. Maka malaikat dan syaitan nafikun. Ya, mereka berbicara, mereka berdialog antara satu dengan yang lainnya, atau mereka berakal yang menunjukkan bahwa dari situ menunjukkan bahwa mereka memiliki bentuk. Kama dallat ala dhalika ad-dalail al-kathirah min jihati al-anbiya, sebagaimana yang telah disebutkan hal-hal yang menunjukkan perkara tersebut, banyak dalil yang datang dari para nabi dan dalil-dalil yang lainnya, penyebutan malaikat memiliki sayap, demikian pula jin memiliki sayap, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki jasad. Sebab dari kalangan ahlul bid'ah ada pula yang mengingkari keberadaan malaikat, dan mereka mengingkari bahwa malaikat itu adalah merupakan makhluk tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka secara khusus dari sumber yang berbeda dari penciptaan manusia. Yang kedua, al-malaikatu wal jinnu la narahum illa idza tashakkalu bis-suwar allati naraha. Para malaikat demikian pula jin, kita tidak bisa melihat mereka kecuali apabila mereka berubah-rubah bentuk dengan gambar atau dengan bentuk yang kita bisa melihatnya. Misalnya kalau mereka berubah seperti sosok seorang manusia, maka bisa terlihat. كما ذكر الله في قصة ضيف إبراهيم وحضورهم عند لوط. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang kisah tamunya Ibrahim yang datang ke rumah Ibrahim, lalu kemudian Ibrahim hendak memberikan jamuan kepadanya, namun mereka yang datang ini enggan untuk makan, sehingga menyebabkan mereka Ibrahim alaihissalam ragu terhadap tamunya. Ini siapa ini? Datang diberikan hidangan tapi mereka tidak makan. Lalu kemudian mereka pun mengabarkan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus menyampaikan kabar gembira bahwa istrinya yaitu Sarah akan diberikan seorang anak. Demikian pula hadirnya mereka inda Lut. Mereka mendatangi rumahnya Lut alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kaum Lut adalah kaum yang telah keluar dari fitrah. Mereka tidak menyukai kecuali dari jenisnya sendiri. Kaum lelaki senangnya kepada kaum lelaki, tidak punya selera kepada kaum wanita. Sehingga ketika para malaikat ini datang dalam bentuk manusia, maka mereka pun ingin mengganggu tamu Lut alaihissalam. Yang mereka datang untuk mengabarkan pada Lut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab dan memerintahkan Lut alaihissalam dan yang bersamanya untuk keluar dari negerinya. Wa ityani Jibril ala surati rajulin syadidin bayadus siyab. Dan kisah tentang datangnya Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih sekali, syadidi sawadi syari, yang sangat hitam rambutnya, yang menunjukkan tidak ada bekas perjalanan yang ada padanya, yang menyebabkan para sahabat bingung, siapa ini orang yang datang? Begitu datang tiba-tiba dia duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merapatkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi alaihi salatu wasallam, lalu meletakkan kedua tangannya di atas bahannya. Siapa ini orang? Kalau dia orang yang dekat yang tinggal di Madinah, tidak seorang pun yang mengenal. Ya, karena jumlah mereka pada waktu itu tidak terlalu banyak. Mereka tentunya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, minimal mengenal wajah. Namun mereka tidak mengenal orang ini. Kalau orang ini datang dari tempat yang jauh, lalu mana bekas perjalanannya? Ya, yang namanya orang melakukan perjalanan padang pasir pada zaman itu, tentu ada bekas perjalanan. Rambutnya yang kusut, penuh dengan ya bekas debu yang berterbangan. Pakaiannya tentu tidak terlalu putih disebabkan karena debu. Tapi orang ini datang dalam bentuk pakaian yang sangat putih, bersih. Ya. Rambut yang sangat hitam. La yura 'alaiha atharu safar. Maka siapa ini? Lalu kemudian pada akhir hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa itu adalah Jibril alaihi salam. Nah. Wa kana ya'ti 'ala surati Dihya al-Kalbi. Dan pernah Jibril alaihi salam datang dalam bentuk seperti wajah seorang sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi, Dihya bin Khalifah al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan beliau adalah sahabat yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk menyerahkan surat kepada Raja Romawi. Ini Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Beliau mengikuti banyak peperangan bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan beliau termasuk sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bawah pohon dalam peristiwa Hudaybiyah. Mengapa Jibril alaihissalam ya berubah bentuk seperti wajah Dihya al-Kalbi? Karena Dihya al-Kalbi ini seorang sahabat yang wajahnya sangat tampan sekali. Beliau sahabat yang paling tampan, sangat dikenal dengan ketampanannya. Bahkan diriwayatkan kalau dia masuk kota Madinah, maka itu para wanita berusaha untuk melongok keluar untuk melihat. Ya. Nah, wanita-wanita muda, siapa itu? Ya, saking tampannya. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Naam. Nah, terkadang Jibril alaihissalam datang dalam bentuk Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya dari banyak riwayat yang menunjukkan bahwa para malaikat bisa berubah bentuk menjadi seorang manusia. Kemudian yang ketiga, al-malaikatu wal jinnu yamutuna illa man istathna Allah min al-malaikati. Para malaikat dan jin, mereka itu mati kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Ka khazanatil jannati wan nar, seperti penjaga surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dipunahkan dan untuk tidak dibinasakan dan dihancurkan pada hari kiamat. Maka demikian pula penjaganya. Wa hamalatil arsy, malaikat pembawa arsy, wa amsalihim, dan yang semisal mereka. Maka para malaikat mati. Jin juga mati. Ya, sama seperti manusia. Mereka mengalami kematian. Ada yang mati, ada yang terlahirkan, ada yang mati, ada yang terlahirkan. Kecuali iblis. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meminta untuk diberikan tempo di hadapan Allah Jalla wa Ala. Wa anzirni ila yaumil waqtil ma'lum. Berikan aku tempo sampai ke waktu yang telah di maklumi, yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi hidupnya semenjak zaman sebelum diciptakannya Adam alaihissalam sampai hari kiamat tidak ada matinya iblis itu, tapi keturunannya mati hidup, mati hidup. Nah, ada yang mati dan ada yang terlahirkan. Nah, jadi iblis ini mengetahui seluruh kisah-kisah para nabi. Nah, yakni mendapati zaman mereka seluruhnya. Ya, maka ini termasuk yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada matinya sampai hari kiamat. Baru dia mengalami kematian seperti matinya yang lain. Yang keempat, al-malaikatu wal jinnu uqala natiqun. Para malaikat dan jin itu berakal. Nafiqun, nah ini yang kita sebutkan tadi. Yang zahir yang dimaksud nafiqun, yaitu uqala, berakal, bukan yang pandai berbicara. Tapi yang dimaksud berakal, karena yang pandai berbicara bukan hanya manusia. Hewan juga ada yang bisa berbicara. Ada burung yang bisa berbicara, iya. Nah, sayyid, tapi tidak berakal. Ya, asal ngomong aja gitu. Nah. Nah, seharusnya ucapan Syekhul Islam itu ditaruh di sini. Ya, bukan diletakkan di poin pertama. Mungkin ada apa? Kekeliruan, wallahu alam. Semestinya yang disebutkan pada poin yang pertama itu qala Syekhul Islam, itu diletakkan di poin yang keempat. Itu lebih tepat. Karena Syekhul Islam berbicara tentang masalah itu. Wal malaikatu wasyayatin ahya'un nafiqun. Para malaikat dan syaitan itu ahya'un nafiqun. Nah, ahya'un nafiqun, berakal dan hidup. Apakah malaikat punya akal? Nah, ini kata beliau, termasuk di antara persamaan jin dan malaikat bahwa malaikat juga berakal. Nah, Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam salah satu pelajarannya beliau sempat bertanya, apakah malaikat itu memiliki akal? Nah, lalu beliau mengatakan, yang mengatakan malaikat tidak punya akal, dia yang tidak punya akal. Ya, kok gimana dikatakan tidak punya akal? Malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala. Dikatakan tidak punya akal. Naam, berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Dan mereka melakukan kegiatan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan bahwa para malaikat memiliki akal. Yang kelima, al-malaikatu wal-jinnu yaqdiruna ala tayaran ma'a tafawudin sayati zikruhu fil fawariq. Para malaikat dan jin itu mampu terbang, namun berbeda tingkatannya. Terbangnya jin, telah kita sebutkan, itu sangat wa'il, kata beliau. Tidak bisa dibandingkan dengan terbangnya para malaikat yang bisa terbang sampai ke atas langit dan menembus langit yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, akan disebutkan penyebutan tentang hal ini pada perbedaannya. Nah, jadi wallahu ta'ala alam, saya sendiri kurang mengerti apakah terjadi semestinya kan disebutkan terlebih dahulu poin ini, persamaan jin dan malaikat. Kemudian setelah itu disebutkan perbedaannya, tapi ini terbalik. Perbedaannya dulu, kemudian persamaannya. Sepertinya beliau menginginkan persamaan dulu. Makanya di sini beliau mengatakan, nanti akan saya sebutkan pembahasan ini ketika menyebutkan perbedaan antara malaikat dan jin. Nah, padahal sudah disebutkan. Nah, di sini beliau mengatakan akan disebutkan. Sehingga yang zahir mungkin beliau maksudkan pembahasan ini perlu diletakkan pertama kali sebelum menyebutkan perbedaan antara jin dan malaikat. Wallahu a'lam. Yang keenam, al-malaikatu wal jinnu lahum ilmun wa a'malun. Para malaikat dan jin itu punya ilmu dan punya amalan. Ma'a tafawutin fi dzalik, tentu dengan perbedaan yang mencolok. Ilmunya para malaikat ilmu yang baik. Di antara yang menunjukkan bahwa para malaikat memiliki ilmu, ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama benda, dan nama-nama tersebut belum pernah Allah ajarkan kepada para malaikat, maka para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Para malaikat punya ilmu. Naam. Dan jin demikian pula. Hanya ilmunya para malaikat, ilmu yang mendatangkan barakah, ilmu yang mendatangkan maslahat bagi manusia. Tapi ilmunya jin sebaliknya, mendatangkan ilmu sihir. Ya. Mengajarkan ilmu sihir itu kepada manusia. Naam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bukan Sulaiman yang kafir, mereka itu syaitan-syaitan itu yang kafir. Kemudian yang ketujuh, ma min ahadin minal insi illa wa ma'ahu qarinun minal malaikati wa qarinun minal jin. Tidak satu pun dari kalangan manusia melainkan dia punya pendamping dari kalangan malaikat dan dari kalangan jin. Kama awdahna dhalika fi risalatina, sebagaimana yang telah kami jelaskan di dalam risalah kami, inqadu al-muslimin min waswasatil jin wa syaitin. Jadi ada pendamping dari malaikat, ada pula pendamping dari kalangan jin. Qarin, di antaranya malaikat yang mencatat amalan manusia. Apa saja yang dia sebutkan, yang dia lafazkan, yang dia perbuat, dicatat. Demikian pula qarin dari kalangan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih bahwa setiap manusia memiliki qarin dari kalangan jin, dari kalangan syaitan. Hanya saja syaitannya yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, hatta aslam, kata-kata aslam yang disebutkan oleh Nabi SAW ini berselisih para ulama. Apakah yang dimaksud syaitannya Rasulullah itu masuk Islam? Ya. Atau yang dimaksud bahwa syaitan ingin menggoda akan tetapi Rasulullah selalu terselamatkan dari kata al-Islam atau dari salamah. Terjadi khilaf dan masing-masing para ulama menguatkan masing-masing dari kedua pendapat tersebut. Nah, yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari pendampingnya dari kalangan syaitan tersebut. Maka selesai apa yang beliau sebutkan secara ringkas persamaan antara jin dan malaikat. Kemudian masalah yang berikutnya, ma hiyal umurul lati yashtariku fiha al-jinn wal ins. Nah, apa perkara-perkara yang terdapat kesamaan antara jin dan manusia? Nah ini coba ketika beliau menyebutkan ingin membandingkan antara jin dan manusia, beliau sebutkan persamaannya dulu. Setelah itu nanti beliau menyebutkan perbedaannya. Nah, sepertinya beliau juga menghendaki ketika menyebutkan perbandingan antara malaikat dan jin, menyebutkan persamaan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan perbedaannya. Namun di sini kelihatan ada yang terbalik ya. Beliau menyebutkan perbedaan, kemudian menyebutkan persamaan. Namun tidak mengapa insya Allah. Lalu apa yang menyamakan antara jin dan manusia? Al-jawabu jawabannya, al-ashya'u allati yashtariku fiha al-jin wal-insu kathira. Hal-hal yang terdapat persamaan padanya antara jin dan manusia itu banyak. Wa sa'adhkuru minha ma tayassar wa hiya kama ya'ti. Dan saya akan menyebutkan apa yang mudah dan persamaan-persamaan tersebut adalah yang berikut ini. Yang pertama, annahum kulluhum khaliquhum wa malikuhum wa mudabbiruhum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka semuanya jin dan manusia yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka, yang mengurusi mereka adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya yang menciptakan mereka seluruhnya, yang mengurusi mereka, yang menguasai mereka. Yang kedua, kulluhum khuliqu li ibadati Allah wahda. Mereka semua diciptakan dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah, mentauhidkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, jin dan manusia. Fala farqa jumlatan baina taklifil insi wal jinni bi'ibadatillah. Maka tidak ada perbedaan secara umum antara beban yang diberikan kepada manusia dan kepada jin dalam hal perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yastawuna fil qada'i alaihim bil mauti wa asbabih. وَيَسْتَوُونَ فِي عَدَمِ مَعْرِفَةِ آجَالِهِمْ. Bahwa mereka itu, jin dan manusia secara umum, mereka sama dalam hal apa yang telah menjadi ketetapan Allah kepada mereka dalam hal kematian dan sebab-sebab kematian. Kapan mereka mati, sama. Semuanya ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab matinya mereka juga semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua telah termasuk dalam takdir Allah Jalla wa'ala. Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga sama, jin dan manusia, dalam hal mereka tidak mengetahui ajal-ajal mereka. Kapan mereka mati? Tidak seorang pun yang mengetahui. Nah, seorang hanya bisa memperkirakan, tapi memastikan, tidak seorang pun bisa memastikan hal itu. Kapan dia mati? Jin dan manusia. Karena ini termasuk di antara ilmu al-ghaib yang Allah Subhanahu wa ta'ala memilikinya secara khusus. وَمَا تَجْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Satu jiwa tidak ada yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Maka tidak seorang pun yang mengetahui. وَلَمْ يَسْتَثْنِ اللَّهُ أَحَدًا مِنَ الْمَوْتِ إِلَّا إِبْلِيسِ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengecualikan satupun dalam hal kematian kecuali iblis. فَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْمُهْلَةَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tempo untuk diperlambat kematiannya sampai hari waktu yang telah ditentukan. Kata para ulama, yang ditentukan dimaksud di sini adalah yaumul qiyamah. Nah, sampai hari yub'atsun, hari kebangkitan. Yang keempat, kilal fariqaini yub'atsani lil hisab. Wa yasirul jinnu fi arasatil qiyamah zahirin. Masing-masing dari kedua makhluk ini, jin dan manusia, sama-sama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua akan dibangkitkan dan akan mengalami hari penghisaban, di mana jin pun akan dikumpulkan di Arafatul Qiyamah, di padang mahsyar. Di padang mereka dikumpulkan, sehingga pada saat itu jin pun terlihat, nampak pada saat itu mereka dikumpulkan. Manusia seluruhnya dari zaman Adam alaihissalam sampai yang hidup di hari kiamat, semuanya dikumpulkan di satu lapangan, di satu padang. Padang mahsyar, arasat. Maka demikian pula jin, sama. Mereka pun akan mengalami berbagai macam proses pada yaumul qiyamah. Dari hari penghisaban, ya, hari timbangan, melewati sirat dan yang lainnya dari, ya, apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jall, sanafrughu lakum ayyuha tsaqalan. Sanafrughu lakum. Kami akan bertujuan untuk menghisab kalian. Sanafrughu di sini maksudnya ini naqsidu lihisabikum. Kami akan bertujuan untuk menghisab kalian. Siapa itu? Ayyuhas-saqalan, wahai kalian as-saqalan. Yang dimaksud as-saqalan yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia, mereka disebut saqala, as-saqal. Saqal itu artinya beratnya. Nah, terjadi perselisihan para ulama mengapa jin dan manusia disebut saqalain. Terjadi khilaf. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mereka disebut saqalain karena bumi ini menjadi berat dengan keberadaan jin dan manusia itu. Ya. Jinnya saqil, manusianya saqil, berat. Nah, maka yang memberatkan bumi ini adanya jin dan manusia. Belum lagi ditambah perbuatan-perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang merusak muka bumi. Nah, ada pendapat yang lain mengatakan bahwa mereka disebut as-saqalain karena mereka punya pikiran. Mereka punya pandangan yang menyebabkan mereka lebih diistimewakan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, mereka menjadi berbobot. Jadi disebutkan kepada seseorang yang punya bobot, ya, misalnya dia cerdik, dia pandai, dia punya ilmu, itu disebut taqil, taqal, karena ilmunya, karena bobot yang ada pada dia. Maka disebut jin dan manusia itu as-saqalain disebabkan karena hal ini. Mereka, ya, mampu berfikir dengan Ya, mereka punya pandangan yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan telah datang hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menyebutkan tentang sesuatu yang memiliki kadar yang agung itu dengan penyebutan saqal. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada umatnya, inni tarikun fikum saqalain, aku tinggalkan untuk kalian saqalain, dua hal yang berbobot. Yang pertama adalah kitabullah wa itrati, yang kedua adalah itrati ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mereka disebut as-saqalain karena mereka menjadi berat dengan at-taklif, beban-beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, ada pula pendapat yang mengatakan mereka berat disebut taqal karena dosa-dosa mereka. Itu diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Nah, namun yang zahir wallahu taala alam bahwa mereka disebut sebagai as-taqalain disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan penciptaan mereka yang berbeda dari penciptaan yang lain. Allah menciptakan pada mereka akal yang dengannya mereka bisa berpikir. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka beban-beban syariah yang harus mereka kerjakan, yang mereka amalkan, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan, kami akan menghisab kalian wahai jin dan manusia." فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka nikmat-nikmat yang mana lagi dari kenikmatan Rabbmu yang kalian dustakan. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ, wahai sekalian jin dan manusia, إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ. Wahai sekalian jin dan manusia, jikalau kalian sanggup untuk menembus keluar dari sisi-sisi langit dan bumi ini, maka tembuslah. Kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan, dengan sultan. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka, wahai kalian jin dan manusia, hati-hati. Perbuatan dosa kalian, sikap melampaui batas kalian di muka bumi, itu tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah. Mau kemana jagat raya ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Mau ke jagat yang mana? Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada penciptaan yang lain. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa ala ingatkan, wahai kalian jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menembus bagian-bagian atau sisi-sisi langit dan bumi ini, tembus, silakan. Ya. Ya, ini kalian ingin lari dari azab Allah, dari kekuasaan Allah, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, silakan. Ini tantangan dari Allah Jalla wa ala. Dan kalian tidak akan mampu untuk melakukan itu. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa ala menantang kaum Arab yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an Karim. Nah. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Nah, silakan datangkan kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Silakan datangkan satu surah dan panggil orang-orang yang kalian bisa membantu kalian, ya, dari orang-orang kalian sembah atau yang lainnya dari kalangan ahli pun berkumpul bersama kalian untuk membuat satu surah. Nah. Dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Kalian tidak akan mampu melakukannya. Nah, itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam ayat ini. Ada sebagian mereka ya yang mengistilahkan ya penafsiran Al-Qur'an dengan cara kontemporer. Ijazul Qur'an katanya. Ini ayat ini membuktikan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwa di antara manusia akan ada yang bisa sampai ke bulan. Nih dalilnya. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak bisa menembus kecuali dengan sultan. Apa itu sultan? Teknologi. Ya, teknologi. Iptek. Makanya kalian kalau ingin menjadi muslim yang benar, jangan hanya intak aja terus. Inteknya juga diperhatikan. Nah, apa itu intak? Iman dan takwanya. Jangan intak aja terus. Intak juga, belajar juga. Belajar teknologi dan seterusnya. Nah. Ya. Lalu kemudian, lebih memfokuskan pembahasan ayat ini ke masalah dunia. Ya. Membahas satu ayat ini. Satu muhadarah, satu ceramah. Semuanya berisi tentang perkataan ini, perkataan itu. Siapa yang mendarat ke bulan ini. Wah. Pembicaraan yang mengeluarkan seorang dari iman dan taqwallah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya intinya enggak dibahas. Nah. Sudah keluar dari maudhu. Bukan penafsiran yang sebenarnya. Ya, yang mereka istilahkan. Ya tafsir kontemporer. Biar tafsirnya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi dikembangkan juga penafsiran Al-Qur'an Karim. Nah, penafsiran salaf, oh itu kan dulu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Nah, sekarang penafsirannya harus beda. Sehingga semua kebanyakannya tafsiran ke arah dunia. Nah, ya pernah juga ada seorang berceramah. Membahas surah Al-Adiyat yang sebenarnya menjelaskan tentang apa? Tentang kuda-kuda perang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keberanian mereka ya dalam pertempuran. Ini diarahkan kepada permainan sepak bola. Ah. Karena yang berbicara itu orang Makassar, maka yang disebutkan PSM-nya. Nah, dari mana ini penafsiran suratul adiyat wal adiyatul dhulha yang terus masuk ke pembahasan sepak bola komentator apa Allahu musta'an ya. Dan kebanyakan mereka itu ya, dari orang-orang yang tidak mengerti manfaat dari ilmu salaf, yang tidak mengerti manfaat dari ilmu para ulama terdahulu, dari orang-orang yang saleh yang menambah keimanan bagi seorang yang membacanya dan memahaminya. Mereka terpesona dengan penafsiran-penafsiran seperti ini. Senang kalau disebutkan berkata George Fulan, berkata John Fulan, berkata The Killer Fulan. Nah, ya. Senang dengan ucapan orang-orang kafir, orang intalis. Nah, jarang kita dengarkan mereka itu menyebutkan dari kalangan para ulama ussalaf. Berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Itu jarang. Berkata Qatadah Ibnu Di'amah. Berkata Mujahid bin Jabr ketika menjelaskan ayat ini. Jarang sekali. Nah. Sehingga orang itu selalu diarahkan ke dunia. Lalu kemudian disimpangkan dari makna yang sahih. Dari makna yang sebenarnya dari yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi syahid dari ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanafrughu lakum." Kami akan menghisab kalian. Kalian tidak akan bisa keluar dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara persamaan jin dan manusia, "Kilal fariqaini yadkhulu mu'minuhum al-jannata wa yadkhulu kafiruhum an-nara." Nah, masing-masing dari kedua jenis makhluk ini, dua kelompok ini, yang mukmin masuk ke dalam surga, yang kafir masuk ke dalam neraka. kama huwa ma'lumun minal adillatil katsirah. Sebagaimana telah dimaklumi dari dalil-dalil yang banyak. Jin juga masuk neraka. Meskipun asal penciptaan mereka dari api. Tidak ada masalah. Ya. Iblis masuk neraka enggak? Iya masuk neraka. Dia bosnya. Dia pimpinannya ya lebih utama untuk dilemparkan ke dalam neraka. Tapi kan dia diciptakan dari api. Nah, ya kenapa kalau diciptakan dari api? Apa enggak terasa sakit? Kalau yang diciptakan dari api kemudian disiksa dengan api neraka. Ya sakit juga kan. Manusia diciptakan dari tanah. Kalau tanahnya dikeraskan, dikumpul terus dilempar, sakit juga itu. Nah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Kalau kami menghendaki, kami akan berikan setiap jiwa hidayah. Tapi sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan isi penuh jahannam itu. Harus ada penghuninya. Dari kalangan apa? Jin dan manusia. Ajma'in seluruhnya. Yang keenam. Al-jin wal-insu la ya'lamuna al-ghaib. Jin dan manusia mereka tidak mengerti ilmu al-ghaib. Sama. Qala Allahu jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadayna 'alaihil mauta, ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata." Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Ayat ini menceritakan tentang berakhirnya kekuasaan Sulaiman alaihi salam pada masanya. Setelah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan yang tidak diberikan kekuasaan seperti itu kepada yang lainnya dari kalangan manusia. Karena itu adalah merupakan doa dari Sulaiman alaihissalam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak sepantasnya diberikan kepada siapapun setelah aku. Kerajaan Sulaiman alaihissalam mencakup jin, syayatin, makhluk, hewan-hewan. Nah, sampai burung hut-hut saja hampir disembelih gara-gara dia terlambat dalam barisan. Ketika Sulaiman alaihissalam mengumpulkan pasukannya, hampir saja disembelih kalau dia tidak mendatangkan berita terbaru yang memberitakan tentang Saba, bahwa di sana ada Malikah Ratu Saba yang mereka menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah matahari. Nah, sampai ifrit saja tunduk kepada Sulaiman. Syaitan itu ketakutan di zaman Sulaiman alaihissalam tunduk kepada Sulaiman. Nah, sampai berakhirnya kekuasaan Sulaiman alaihissalam, lalu terjadilah apa yang terjadi. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bagaimana proses kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kematian Sulaiman alaihissalam itu sudah lama dalam keadaan para syaitan-syaitan itu tidak tahu kalau Sulaiman itu sudah mati. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut." Pada saat kami telah menetapkan kematian terhadap beliau, terhadap Sulaiman alaihi salam. Jadi pada waktu itu Sulaiman dalam keadaan berdiri. Dia sambil memegang tongkatnya. Ya. Dan dia bersandar ke tongkatnya. Jadi berdiri. Disangka bahwa beliau itu masih hidup. Padahal matinya mati berdiri, bersandar ke tongkatnya. Nah, para syaitan-syaitan ini dari kalangan jin masih terus kerja. Kerja, bekerja, membangun bangunan yang megah-megah. Nah, mereka terus bekerja. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa mereka masih diawasi oleh Sulaiman alaihissalam. Ketakutan. Naam. Ya. Maka ketika Sulaiman alaihissalam telah ditetapkan oleh Allah ajalnya dan kematiannya, madallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan atas kematiannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kematian Sulaiman alaihissalam dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Bahkan jin-jin itu tidak tahu, syaitan-syaitan itu tidak tahu, ifrit itu tidak tahu. Nah, yang menyebabkan mereka mutai kapan? Illa dabbatul ardi, kecuali serangga. Ya. Apa itu yang biasanya menghancurkan apa? Rayap ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang menghancurkan itu rayap. Yang jelas disebutkan dabbatul ard. Nah. Ya, binatang melata. Apakah serangga atau yang semisalnya? Nah. Ta'kulu min syata, memakan tongkatnya ini sehingga menyebabkan tongkatnya itu menjadi rapuh. Nah, maka ketika tongkatnya itu pun menjadi rapuh, jatuhlah Sulaiman alaihissalam. Falamma kharr, maka ketika Sulaiman alaihissalam tersungkur, yang menunjukkan kematian beliau, tabayyanatil jin, baru nampak bagi jin, baru tahu mereka, ya, bahwa Sulaiman alaihissalam meninggal. Allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adabil muhin, kata Allah. Kalaulah mereka itu mengetahui perkara ghaib, mereka tidak akan tinggal dalam siksaan yang menghinakan mereka. Kerja terus, terus bekerja. Nah, itu menghinakan mereka. Nah, ya. Kalau mereka tahu Sulaiman alaihissalam sudah meninggal, sudah lama mereka berhenti kerja lah, enggak digaji tiap hari kok. Nah, enggak ada gaji per hari juga ada. Ya, terus bekerja, bekerja, bekerja. Kenapa? Berdasarkan perintah Sulaiman alaihissalam. Begitu Sulaiman alaihissalam terjatuh, ada yang mengatakan berapa lama itu, ada yang mengatakan setahun. Wallahu a'lam. Ya, membutuhkan riwayat yang sahih untuk menetapkan berapa lama proses meninggalnya Sulaiman alaihissalam sampai kemudian beliau terjatuh disebabkan karena tongkat beliau yang rapuh. Nah, yang menjadi syahid dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa jin tidak mengerti bahwa Sulaiman itu meninggal. Kalau mereka mengetahui perkara gaib, begitu meninggal kan langsung tahu mereka. Ya. Tapi mereka tidak tahu. Menunjukkan bahwa manusia jin sama dalam hal ini. Tidak satupun yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa yang mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul. Yang ketujuh, aslul fariqainil awal al-ma, asal penciptaan kedua jenis ini manusia dan jin itu adalah air. Nah, dalam artian tidak murni bahwa itu adalah tanah tapi ada campuran airnya, tidak murni bahwa itu adalah api namun ada ya sumber asal airnya. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, wa minhum man yamshi ala batn, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap yang melata di muka bumi ini dari air. Nah, itu asal sumber dari penciptaannya. Kemudian yang kemudian membedakan antara jin dan manusia adalah dari tanah dan dari apinya. Faminhum mayyamsi ala batn. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya. Seperti ular, buaya dan yang semisalnya. Faminhum mayyamsi ala rijlain, ada yang berjalan dengan kedua kakinya, manusia, burung, ayam dan yang lainnya. Wa minhum may yamshi ala arba', ada pula yang berjalan dengan empat kakinya. Dan ini tidak menunjukkan pembatasan. Ada juga yang lain. Nah, ada binatang orang bilang kaki seribu. Artinya berjalan di atas sekian banyak kaki. Nah, ada pula yang lebih dari empat. Ya. Ini tidak menunjukkan pembatasan. Waqad basatna al-kalama ala hadhihi al-mas'alah fi kitabina, dan kami telah merinci memaparkan pembahasan ini, permasalahan ini dalam kitab kami Nakhdun Nawariyat Al-Kauniyah. Nah, kitab yang juga baru beliau tulis, cukup tebal. Nah, beliau mengkritik beberapa teori alam yang ditetapkan oleh sebagian mereka, orang-orang kafir. Yang kedelapan, al-jinnu tabaqat ka tabaqatil ins. Jin itu juga bertingkat-tingkat. Tingkatannya sama seperti manusia. Fa fihimul muluk wal aghnia wal fuqara wal aqwiya wal du'afa wal adhkiya wal bulada. Di antara mereka ada yang jadi raja, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pintar, ada yang bodoh. Wasyurafa wal wudu'a was salihun. Ada yang mulia, ada yang rendah statusnya. Ada yang saleh wal salihun, ada yang saleh, yang jelek. Wal hukam wal mahkumun. Ada yang menguasa, penguasa, ada yang dikuasai sebagai rakyat. Wal ulama wal juhal. Ada ulama, ada yang jahil. Wal udaba wal syu'ara. Ada yang sastrawan, ada yang ahli syair. Wad du'atu wa talabatul ilm. Ya. Ada yang jadi da'i, ada pula penuntut ilmu. Wal ahzab wal mubtadi'un wa sunniyun. Mereka juga berhizbi-hizbi. Ya. Ada yang tablik, ada yang ikhwan muslimin, ada yang hati, macam-macam. Naam. Ahlul bid'ah ada juga. Ya. Ya. Wa sunniyun. Dan ada pula yang ahlus sunnah salafi. Naam. Ada yang teroris juga mungkin. Naam. Nah, cuman belum kedengaran saja mereka yang mengebom. Naam. Wal Yahudi wal Nasara, ada yang Yahud, ada yang Nasara, wal Majus, wal Arab, wa ghairuhum. Sama seperti manusia. Berkelompok-kelompok, berpecah belah mereka itu. Qala ta'ala wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah kaum jin dalam suratul jin. Apa ucapan-ucapan mereka itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antara mereka sebutkan wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Di antara kami kaum jin ada yang saleh, ada pula yang tidak. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini ya berkelompok-kelompok. Nah, berbeda-beda. Ikhtilaf, tafarruq juga terjadi di kalangan jin. Siapa yang ingin melihat sebagian dari keadaan jin, baca itu suratul jin. Bagaimana keadaan mereka mendengar Al-Quran Karim. Kemudian bagaimana penipuan sebagian mereka dari kalangan jin yang senang apabila manusia itu takut kepada mereka. Sehingga mereka berlindung diri dengan ya memberikan sesajian dan yang semisalnya. Sehingga menyebabkan mereka semakin berani. Dan ternyata apa yang mereka katakan itu semuanya dusta. Yang benar yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang disebutkan ini bahwa mereka pun berpecah belah, ada yang mukmin, ada pula yang mengikuti jalan-jalan penyimpangan. Wa tara'iq yang dimaksud at-tara'iq al-firq wal ahzab wa qidada ay syatta, berkelompok-kelompok, berhizb-hizb, berpartai-partai. Naam. Ya, mereka tidak disertakan dalam pemilu. Ya, karena tidak tahu jumlah mereka berapa. Yang kesembilan, al-jinnu yaqdiruna ala mu'adzatil insi bi anwa'in min al-idza. Bahwa jin mereka juga mampu untuk menyakiti manusia. Sama-sama bisa menyakiti. Jin bisa menyakiti manusia, mengganggu manusia. Manusia juga bisa menyakiti jin. Bi anwa'in minal idza, dengan berbagai macam cara untuk mengganggu dan menyakiti. Bada'an bil waswasa, dimulai dari mendatangkan waswas, keragu-raguan, membisikkan yang aneh-aneh, membisikkan hal-hal yang menyimpang. Wan nazq, lalu berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Watazin, menganggap baik perbuatan yang salah, kemaksiatan yang mereka perbuat. Watasallu ta'ala malikatil badan, lalu kemudian menguasai, ya, sampai tingkatan menguasai tubuh seseorang. Nah, wa ba'dhum qad yusallitu 'ala al-insi bid-darb wal qatl wal asr wal ikhtitaf wal sar' wal mas wa ghairu dhalik. Bahkan sebagian mereka punya kemampuan untuk menguasai manusia dengan cara memukulnya, ya, membunuhnya, menahannya, nah, menculiknya dan merasukinya sehingga dia masuk ke dalam tubuh manusia itu, dan yang semisalnya. Maka jin punya kemampuan itu, akan disebutkan nanti tambahan-tambahan tentang bagaimana jin itu mengganggu manusia. Wal ins demikian pula manusia sama. Yaqdiruna ala mu'adzatil jin mu'adzatan 'ammatan wa khassah. Mereka mampu untuk menyakiti jin baik secara umum maupun secara khusus. Mengganggu mereka. Fal mu'adzatul 'ammatil al-'ammatu lahum bil isti'adzati minhum. Maka mengganggu mereka secara umum dengan cara apa? Beristi'adzah. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari mereka, wa bil muhafadzati 'ala al-adhkar asy-syar'iyyah, dan senantiasa menjaga zikir-zikir yang disyariatkan, wal istiqamati 'ala minhajin nubuwah, dan istiqamah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu benteng yang kokoh. Berlindung diri pada waktu kapan saja, membaca al-mu'awwidzatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ta'awwadha muta'awwidun bimitslihima. Tidaklah seseorang itu berlindung diri kepada Allah dengan yang lebih kokoh dari kedua surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini kedua surah yang baik sekali untuk membentengi diri seorang muslim dari godaan jin dan syaitan. Nah, dan demikian pula yang lainnya, ayatul kursi, suratul baqarah, ayat Allah Subhanahu wa taala secara umum, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini secara umum. Wal mu'adzatul khassah ma yahsulu fi ba'd al ahyan min darbin aw qatlin li ba'd al jin imma bihaqqin wa imma bi batil. Adapun menyakiti mereka secara khusus, apa yang terjadi? Kadang-kadang seseorang memukul jin atau bahkan mengganggu jin, sebagian jin. Apakah dengan cara yang hak atau dengan cara yang batil? Dengan cara yang hak, kalau mereka dulu yang mengganggu, ya, masuk ke dalam rumah jadi ular, nah, maka diberikan peringatan, tidak mau keluar, bunuh. Nah, ya, bunuh dia, karena itu syaitan, itu termasuk menyakiti dengan cara yang hak. Nah, dengan cara yang batil gimana? Kadang-kadang seorang tidak merasa, ya, bahwa sesungguhnya dia menyakiti. Dia datang ke gua-gua, nah, lalu dia merusak di sana, padahal mungkin di situ ada penghuninya. Nah, dia menganggap itu tempat rekreasi, nggak ada. Nah, pulang dari situ, para syaitan yang marah, maka dia pun yang terkena musibah. Nah, atau yang semisalnya. Termasuk di antara cara yang hak ketika Nabi SAW mencekik syaitan. Ketika syaitan tersebut hendak mengganggu salat Nabi SAW. Yang ke-10, al-jin wal-insu a'tahumullahu l-ikhtiyara wal-qudrata wal-istita'ata ala qabulil haq wa radduh. Jin dan manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada mereka, kemampuan untuk menerima kebenaran dan menolaknya. Sehingga mereka silakan memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silakan dia beriman. Dan siapa yang ingin silakan dia kafir. Wa hum jami'an tahta iradatillahi wa masyiatihi wa kullu harakatihim bi'iznih. Mereka semua berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Dan setiap dari gerakan-gerakan mereka, jin dan manusia, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, Al-jinn wal-insu salihu minhum taqau minhul ma'asi. Wal-kafir minhum yurja lahu ayyatuba ilallah. Jin dan manusia itu sama dalam hal, kadang-kadang di antara orang yang saleh di antara mereka ada yang terjatuh dalam sebagian perbuatan kemaksiatan. Ya. Sebab yang namanya manusia, jin tidak ma'fum dari kesalahan, kadang-kadang berbuat salah. Dan yang kafir dari mereka juga masih diharapkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, wal al-mu'minuna minal jinn wal ins lahum karamatun min rabbil alamin yukrimu biha man yasha'u minhum dhukuran wa inasa. Kaum mukminin baik dari kalangan jin dan manusia memiliki karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud al-karamah adalah sesuatu kejadian yang luar biasa, yang di luar kebiasaan manusia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain dari nabi dan rasul, dari wali-walinya, dari kalangan wali-walinya. Siapa wali Allah? Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan beramal saleh. Nah, jadi siapa saja yang Allah berikan dari seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia. Ya. Sesuatu yang sifatnya ajaib. Yang dia bukan dari kalangan nabi dan rasul, karena kalau dari kalangan nabi dan rasul ada namanya yang lain, yaitu apa? Mukjizat atau disebut juga ayah. Mukjizah atau ayah. Nah, kalau bukan dari kalangan wali Allah, itu disebut sihir, perdukunan atau yang semisalnya. Nah, adapun karamah adalah diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang mukmin. Nah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan karamah ini bukan sesuatu yang istilahnya ada cara-cara untuk mendapatkannya, tidak. Bukan sesuatu yang iktisadi. Bukan sesuatu yang diperoleh dengan melakukan cara-cara khusus sebagaimana yang dipahami oleh sebagian mereka. Ingin dapat karamah, pergi ke gua bersemedi. Itu bukan dapat karamah, dapat jin itu. Naam. Ya, sehingga kalau dia keluar dari gua, dia bisa ini dan itu, dia tinggal di rumah tapi sholatnya di Ka'bah. Itu bukan karamah itu. Naam. Syaitan. Itu waliyus syaitan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah membahas, merinci permasalahan dalam kitab beliau yang khusus Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Perbedaan waliullah dan wali syaitan. Dilihat dari apa? Dari istiqamah seseorang, dari agama seseorang, dari komitmen seseorang kepada Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada karena itu Abu Yazid Al-Bistami mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi fil ma'i aw yasiru fil hawa." Apabila engkau melihat seseorang, dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang di udara, akan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan wali Allah, wali syaitan. Ini juga datang dari Al-Lais bin Sa'ad, juga datang dari Imam Syafi'i rahimahumullah, yang semakna dengan ucapan ini. Nah, ini bisa dialami oleh manusia, juga dialami oleh jin. Hadhihi min ahami ma yattafiqu fiha al-jinn ma'al ins wa yashtarikun. Maka ini beberapa perkara yang penting yang terdapat kesamaan antara jin dan manusia, dan wa inda tafsil wa tafri' satakun aktsar. Kalau kita merinci menyebutkan poin-poin yang lebih cabang-cabangnya lagi, tentu akan semakin lebih banyak. Wallahul musta'an. Namun 12 poin ini cukup untuk mengetahui bahwa di sana ada persamaan antara jin dan manusia. Kemudian permasalahan berikutnya, insyaallah kita akan menyebutkan poin-poin yang membedakan antara manusia dan jin, insyaallah taala, di pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini yang kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.